terbaik untuk dia. Hanya satu, tak ada yang lain. Demi waktu yang kian bergulir cepat, jangan paksakan yang lain untuknya. Mungkin suatu saat, mungkin suatu saat terbukti dia memang untuknya. Biarkan dia kembangkan saya.